Siga, rey. Oiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Syekh rahimahullah taala, "Wa katsirun min haula'i qad la ya'rifu anna dhalika min al-jinni, bal qad yasma'u anna la li'auli an anna li'auliya'illahi karamatun wa khawariqun lil'adati." وليس عنده من حقائق الإيمان حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية والتلبيسات الشيطانية فيمكرونه به بحسب اعتقاده فإن كان مشركا يعبد الكواكب والأوثان أو هموه أنه ينتفع بتلك العبادات ويكون قصده الاستشفاع والتوسل بمن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح فيظن أنه يعبد ذلك الملك أو النبي أو الصالح وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا كان الذي يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لهم فيقارونه الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له. ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان في صورة جرجس أو غيره ممن يستغيث به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال: وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن. Banyak di antara mereka enggak tahu bahwa hal tersebut dilakukan oleh para jin, yaitu tatkala mereka bisa terbang dan yang lainnya. Ya, bahkan ada yang mendengar bahwa para waliullah memiliki karomah-karomah luar biasa, namun dia tidak memiliki hakikat iman serta pengetahuan mengenai Al-Qur'an untuk membedakan antara karomah Allah yang Marahman dengan tipu daya setan. Allah musta'an. Dia enggak bisa bedain. Ya. Ini lihat, hada allazi laisa tamal ilm yaqa fi hada. Laisa tamal ilm yaqa fi hada. Ini orang yang enggak punya ilmu syariat yang sempurna, dia akan terjatuh dalam hal ini. Ya. Akhirnya setan memperdayanya. Ya. Setan memperdayanya. Fayamkurunahu bihi bihasabi i'tiqadi. Sesuai dengan keyakinan yang ada pada dia. Ya. Apabila dia seorang musyrik yang menyembah bintang atau berhala, setan akan membuat dirinya mengira bahwa penyembahan tersebut kepada setan, kepada berhala, kepada bintang-bintang adalah sesuatu hal yang bermanfaat. Allah musta'an. Ya, yang tafi' bitilkal ibadah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian wa yakunu qasduhu al-istishfa' wa tawassul. Ya. Maka baginya dengan tujuan minta syafaat atau bertawassul dengan perantara seorang yang digambarkan dalam bentuk patung. Ya. Biman suwira bidzalika sanam ala suratihi. Ya. Entah dia malak, ya. Syekh Shalih Fauzan ini kan bukunya gundul, tapi pas di malak ini diharokatin fathah. Nah, saya pikir malik ya, tapi di sini bacanya malak. Entah dia malaikat atau nabi atau orang saleh. Ya. Wa takunu ibadatuh. Ya. Taib, wa takunu ibadatuhu fil haqiqah li syaitan. Maka ibadahnya itu hakikatnya dilakukan untuk setan, ya dan billah. Allah taala berfirman, "Wa yawma yahsyuruhum jami'a, tsumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun." Dan ingatlah pada hari ketika mereka Allah mengumpulkan mereka semuanya, Allah berfirman pada malaikat, "Apakah kepada kalian mereka ini dahulu menyembah?" Malaikat mengatakan, "Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim, bal kanu ya'buduna al-jin." Aksaruhum bihim mu'minun. Maha suci engkau ya Allah, engkau adalah pelindung kami. Ya. Bukan mereka, bahkan mereka itu telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman pada jin. Ya. Nah, dijelaskan di sini Syekh Shalih Fauzan, faqulu musyrik, setiap orang musyrik apakah dia penyembah batu, pohon atau patung, maka hakikatnya dia menyembah setan. Ya. Karena setanlah yang memerintahkan perbuatan tersebut. Balkanu ya budunar jin, itu syaitan. Walihada, oleh karena itu orang-orang yang sujud pada matahari, bulan dan bintang dengan maksud bersujud kepada semua benda di langit itu, maka setan menyertai mereka agar sujud mereka tertuju kepadanya. Liyakuna sujuduhum lahu, tertuju kepadanya. Ditujukan untuk setan tadi. Ya. Allah musta'an. Ya. Kemudian walihada yatamatsalu syaitan, oleh karena itu setan menampakkan diri dalam bentuk yang dijadikan perantara, ya, untuk meminta pertolongan oleh orang-orang musyrik. Jika dia seorang Nasrani, dia meminta pertolongan kepada Jirjis. Ya. Kalau orang Nasrani nyebutnya George. George. Ya, George. Georges. Ya. Setan datang dalam bentuk Jirjis, George, atau orang yang dijadikan perantara meminta pertolongan olehnya. Jika dia mengaku muslim, ya, dan minta pertolongan melalui perantara seorang syekh yang dia kira sebagai salah satu ulama kaum muslimin, setan pun datang dalam bentuk syekh tersebut. Kalau dia dari kalangan musyrikin India, Hindu, setan dalam bentuk datang dalam bentuk wujud yang diagungkan orang tersebut sebagai dewa dan yang lainnya. Allah musta'an. Ya. Taib. Lil Hindu. Summa inna Syekh, faddal arga. Summa qala Syekh rahimahullah taala, "Wa in kana muntasiban ila al-islami." Tadi udah. Oh, udah. Udah, tapi belum saya baca ya. "Wa in kana muntasiban ila al-islam," itu ya. Ah, iya enggak apa-apa dibaca itu. "Wa in kana muntasiban ila al-islami wa qad istaghatha bi syaikhin yuhsinu bihi adh-dhanna min syuyukhil muslimina ja'ahu fi surati dhalika syaikhi wa in kana min musyrikil hindi ja'ahu fi suratin ja'ahu fi surati man yu'azzimuhu dhalikal musyriku." Thumma, ini udah ya tadi. Tadi udah saya terjemahin. Terus, "Thumma inna syaikha al-mustaghatha bihi in kana mimman lahu khibratun bisyari'ati lam yu'arrifhu asy-syaitanu annahu yatamatsalu lahu bi ashabihi al-mustaghithina bihi wa in kana syaikhu mimman la khibrata lahu bi ahwalihim wa naqala aqwalahum lahu fayadhunnu ulaika anna syaikha sami'a aswatahum min al-bu'di wajabahum wa innama huwa bi tawassuti syaitani walaqad akhbara ba'du syuyukhi alladhina kana qad jara lahum mithlu hadha bi surati mukashafatin wa mukhatabatin faqala yurini aljinnu syai'an barraqan mithla al-ma'i waz-zujaji wa yatamathaluna lahu fihi ma yutlabu minhum al-ikhbaru bihi qala fa ukhbirun nasa bihi wa yusiluna ilayya kalama man istagotha bi min ashabi faujibuhu fayusiluna jawabi ilaihi. Wa kana kathirun min asyuyukhi alladhina hasala lahum kathirun min hadhihi al-khawariki idha kazzaba biha man lam ya'rifha wa qala innakum taf'aluna hadha bitariqi al-hilati kama yadkhulun nara bihajari at-talqi wa kushurin naranji wa dahni ad-dhafadi'i wa ghairi dhalika min al-hiyali tabi'iyyati yata'ajjabu haula'i al-mashayikhu wa yaquluna nahnu wallahi la na'rifu shay'an min hadhihi al-hiyali. Baik. Ah, dikit lagi tuh berarti. Dikit lagi. Kau terakhir. Baik. Ya, summa inna syekh al-mustaghas bihi in kana mimman lahu khibratun bisyariah lam yu'arrifhu asy-syaitan. Ah, jika syekh yang dimintai pertolongan tadi dia mempunyai khibrah, ya, dia mempunyai banyak pengetahuan tentang syariat, setan tidak akan memberitahukan kepada orang tadi bahwa dia menampakkan diri kepada muridnya yang meminta pertolongan melalui diri dia. Ya. Nah, wa in kana asy-syekh mimman la khibrata lah akhbarahu bi aqwalihim wa naqala aqwalahum lah. Namun jika syekh tadi tidak memiliki pengetahuan tentang syariat, setan akan memberitahukan, ya, kata-kata murid itu kepadanya. Ya. Fa yadunu ulaika anna syekh sami'a aswatahum. Sehingga murid-muridnya mengira bahwa syekh mendengar suara mereka. Ya. Minal bu'ad, dari kejauhan. Wa ajabahum, dan menjawab mereka, merespon mereka. Wa innama huwa bitawassuti syaitan. Padahal setanlah yang menjadi perantaranya. Allahu musta'an. Ya. Wa laqad akhbara ba'du syuyukh. Ya. Salah seorang di antara syekh telah mengabarkan, ya, alladzina kana qad jara lahum mislu hada bi surati mukasyafatin wa mukhatabatin. Bahwa ada beberapa syekh yang pernah mengalami hal ini, mengabarkan. Ya. Yani seperti dalam bentuk mukasyafah, mukhatabah. Mereka mengatakan yurini al-jin syai'an barraqan misl al-ma' waz-zujat. Ya. Ya. Ya, yaitu dikatakan jin memperlihatkan suatu benda bercahaya terang kepadaku bagaikan air dan apa namanya? Zujaj, kaca. Ya. Bagaikan air dan kaca. Wa yatamassaluna lahu. Ya. Jin itu pun memperlihatkan kepadanya di dalam benda itu segala informasi yang telah diminta kepada mereka. Ya. Faqala, ya, maka, ya, syekh tadi mengatakan, ya, fa ukhbiran nas bihi wa yusiluna ilayya kalama man istaghasa bi min ashabi wa ujibuhu wa yusiluna jawabi ilaihi. Jin itu, ya, menyampaikan informasi itu kepada orang-orang melalui wadah tadi dan menyampaikan kepadaku perkataan salah seorang temanku yang meminta, muridku, ya, meminta pertolongan padaku, lalu aku menjawab. Jin kemudian menyampaikan jawabanku kepada temanku itu. Wa yusiluni jawabu ini. Yani sara baridan, kayak jadi surat gitu. Enggak perlu butuh WhatsApp lagi, jin yang nyampein gitu. Allah musta'an. Ya. Allah musta'an. Apa berikutnya? Niko. Bismillah. Falamma dzakara lahum al-khabira innakum lisadiquna fi dhalika walakinna hadhihi huwa. Mana wa kana katsiran minasyuyukh sekarang? Itu sekarang. Ini belum dibaca. Wa kana katsiran minasyuyukh. Wa kana katsiran minasyuyukhi alladhina hasala lahum katsiran min hadhihi alqariqi idza kadzdzaba biha man lam ya'rifha wa qala innakum taf'aluna hadza bitariqil hilati kaman yadkhulun nara bihajarit talqi wa qushurin narinji wa dahnid dofadi'i. Ini dibaca ya tadi? Ogari tarika minal hiyal. Oh, ini belum diterjemahin berarti. Tar dulu. Wa kana katsirun minasyuyukh, ya. Banyak di antara para masyayikh yang mengalami berbagai hal luar biasa seperti ini. Ya. Alladzina sallallahu katsirun min hadhil khawarik idza kadzdzaba biha man lam ya'rifha. Ya. Jika ada orang yang tidak dikenal mendustakan hal tersebut, wa qala dan berkata innakum taf'aluna hadza bi tariqatil hilah. Kalian melakukan ini melalui jalan hilah. Apa namanya? Tipu daya, rekayasa. Kaman yadkhulun nara bi hijri talq. Ya, seperti orang yang memasuki kobaran api dengan mengantongi hajar talq. Batu sabun. Ya. Ya. Wa fushurin narinj. Kulit jeruk. Wa duhnid dhafadi'. Ya, minyak katak. Ya. Hajar tok batu berkilau ya. Nah. Wa ghairi dzalik dan yang lainnya minal hiyal at-tabi'iyah dan yang lainnya dari rekayasa. Ya, trik-trik. Ya, yang alami. Nah. Yata'ajjabuna haula al-masyayikh. Maka para masyayikh tersebut heran. Haula masyayikh wa yaqulun dan mereka mengatakan nahnu wallah kami demi Allah la na'rifu syai'an min hadhihi al-hiyal. Ya. Kami demi Allah kata mereka tidak mengetahui trik-trik seperti itu. Ya. Falamma dzakara lahum al-khabir. Naam. Niko, faddal. Falamma dzakara lahum al-khabiru innakum lisadiquna fi dhalika walakinna hadhihi ahwalu syaitaniyah walakinna hadhihi ahwala asyaitaniyatun aqarru bidzalika wa taba minhu man taballaha alaihi walamma tabayyana lahum alhaqu wa tabayyana wa taba min apa aqarru bidzalika wa taba minhum man taballahu alaihi Lamma tabayyana lahum al-haqqu wa tabayyana lahum min wujuhi katsiratin annaha syaitaniyatun wa ra'aw annaha minasyayatini lamma ra'aw annaha tahsulu bimislil bida'i al-mazmumati fi syar'i wa indal ma'asi lillahi wa li rasulihi wa la tahsulu tadulu dah indama yuhibbuhullahu wa rasuluhu minal ibadati asy-syar'iyyati fa'alimu hina idzin annaha minal makhariqis syaitani li awliyaihi la min karamatir rahmani li awliyaihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawabi wa ilaihi al-marji'u wal ma'abu wa sallallahu wasallamu ala Muhammadin sayyidin wa rasulihi wa anbiya'ihi wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa asyia'ihi wa khulafaihi salatan wa salaman wa nastaujibu biha syafa'atahu amin. Tayyib. Ada khatimahnya enggak di antum? Enggak ada ya? Hah? Beda ya. Kain. Dari mana tadi Niko ya? Falamma dzakara. Ya. Falamma dzakara dzalikal khabir innakum lasadiquna fi dzalik. Ya. Maka tatkala orang yang mengabarkan, mengetahui, khabir itu kan mengetahui, mengatakan kalian wahai syekh lasadiquna fi dzalik. Ya, kalian jujur dalam hal ini. Arti kejadian yang luar biasa lakukan itu tanpa ada trik-trik rekayasa. Hanya saja itulah kondisi-kondisi hial dari syaitan. Ya. Itu kondisi-kondisi tadi itu kondisi syaitaniyah. Ya. Fa aqarru bidzalik, mereka pun mengakuinya. Mereka bertobat, ya. Wa taba minhum, ya. Dan mereka bertobat. Wa taba Allahu alaih. Man taba Allahu alaih. Dan Allah pun memberikan mereka taubat. Lama tabayyana lahum al-haqqu. Tatkala jelas kebenaran itu, terbukti jelas. Mutabayyana lahum min wujuhin. Dan telah terbukti melalui banyak aspek bahwa itu semua berasal dari setan. Sebab semua itu didapatkan melalui perbuatan, ya, tercela dalam syariat. Semisal bid'ah yang tercela dalam syariat. Ya, maksiatan yang tidak didapatkan melalui ibadah, ya, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ibadah-ibadah syar'i. Fa'alimu hina idzin, maka mereka pun mengetahui, menyadari bahwa itu semua kejadian luar biasa, makhluk itu, ya, yang tadi itu semua makharik syaitan, ya, ya, luar biasa yang dibuat oleh syaitan untuk para wali-walinya. La min karamati rahman li awliyai, bukan karamah Allah yang maha rahman yang diberikan kepada para walinya. Nah, lihat keterangan dari Syaikh Al-Fauzan, ya, di sini al-karamat innama tahsulu indama yuhibbuhullahu rasuluh minat ta'at wal ibadat amma khawarik asyaitaniyah amma khawarik asyaitan innama tahsulu indama yubgiduhullahu rasuluh minal ma'asi wa syirk wa hadzal farq bainal karamati wa khariqis syaitan. Karamah itu didapatkan dengan melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ketaatan, ibadah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kejadian luar biasa syaitan itu didapatkan pada hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya berupa maksiat, kesyirikan. Ini perbedaannya antara karamah Allah, ya, dan tipu daya setan. Ya. Baik. Ya, wallahu alam. Ya. Bisawab wa ilaihi almarji'u wal ma'ab. Ya. Kembali kepadanya. Kepadanya lah jua tempat kembali. Semoga selawat dan salam tercurah pada Muhammad sayyidi rasulih, para penghulu rasulnya dan para anbiya-nya, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, penolongnya. Ya. Ya, para sahabatnya, penolongnya, wa asya'ihi golongannya, wa khulafaihi, ya, khalifah beliau, ya, salatan salamatan, salatan salaman dengan selawat dan salam, ya, nastaujibu biha syafa bihi biha bihi ma syafa'atah, ya, hingga, ya, apa namanya yang kita menghantarkan kita kepada syafaat beliau. Amin. Baik, selesai. Kajian kita sampai 69 pertemuan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.